ikhlas itu bukan nggak ngeharapin apa-apa ya. Karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu nggak ngarepin apa-apa. Padahal kalau nggak ngarepin apa-apa dalam Islam itu sombong. Kita nggak boleh beramal soleh dengan mengatakan saya nggak berharap surga, saya nggak takut neraka, saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah. Itu sombong. Karena Allah yang menawarkan kita surga, Allah yang menawarkan kita terbebas dari api neraka, seolah-olah Allah ngasih sesuatu kepada kita terus kita bilang saya nggak butuh. Itu sombong. Allah nggak suka sama hamba kayak gitu. Jadi ikhlas itu bukan nggak berharap apa-apa. Ikhlas itu dalam definisi bahasa Arabnya, ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau ke Allah, segalanya diharapin. Berharap akhirat dan berharap dunia. Jadi kalau orang beribadah karena berharap rezekinya lancar, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus, itu ikhlas. Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Apalagi kalau yang diharapin dari Allah lebih besar porsi akhirat daripada dunia. Itu ikhlas banget. Justru kalau kita beribadah nggak mengharap apa-apa di sisi Allah, Allah menggolongkan dia termasuk istaghna. Kalla innal insana layatgha arra'a istaghna, ketika dia merasa dirinya udah cukup, gak butuh apa-apa.